tolong editin dong foto pakai lagu DJ. Lagu DJ editkan atau iker status WhatsApp. Kelak anjing, ya bagian aing goblok. Dangukan ya, dalam manuki memang kudu ada digebuk dadana anjing. Yo, ganpi, yo. Tinggal lu di sana cuma bikin malu, tapi kalau kesini lu hanya jadi halu. Semua orang bilang kelakuan lu itu hadu. Anak rumahan tapi belaga bikin gaduh. Gayanya selangit, kenapa kau jadi sonar? Sismen bilang amit-amit untuk elu yang out. Jadi ke mamah minta duit jadinya bego abis. Ketololan di diri lu kayaknya jadi fetis. Emang gak pernah modal, maunya cuma join. Orang udah mau lokot, kenapa elu login? Ceritanya tinggi, lebih dari langit. Tapi buat yang denger, bikin telinga sakit.